Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia sekali kita masih dipertemukan Allah dengan hari-hari bulan Ramadan. Kita masuk ke hari 13. Sebentar lagi kita akan buka insyaallah. Yang perlu kita koreksi adalah, yang perlu kita ingatkan adalah betapa waktu ini cepat berjalan. Tahu-tahu sekarang hari ke-13. Enggak terasa sudah 13 hari berlalu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan selama 13 hari? Salat kita bagaimana? Kualitas puasa kita gimana? Sedekah kita seberapa? Sudahkah kita belajar untuk memberikan buka puasa, kemudian memperhatikan orang lain dan seterusnya? Ini hendaknya kita koreksi. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, itu buat list harian. Apa yang mesti kita lakukan setiap hari ketika hari puasa ini? Kalau sudah centang, sehingga paling enggak terkontrol, kita telah melakukan ini sesuatu yang paling enggak ya paling minimal lah, minimal. Karena maksimal enggak ada batasnya, paling minimal kita sudah melakukan ini merupakan kebaikan. Kalau perlu juga membuat list hari ini cacatnya apa saja, hari ini kekurangannya apa saja, sehingga bisa mengoreksi untuk kemudian kita perbaiki ini hari-hari berikutnya. Umpamanya hari kemarin di sini turu tok itu umpamanya, tidur tok itu. Batas subuh langsung les tidur lagi. Tahu-tahu bangun jam 10 lemas, begogok, kemudian ngeluman ngelamun. Kemudian duhur habis itu tidur lagi umpamanya. Ini nanti waktunya habis untuk hal yang tidak, yang kurang bermanfaat atau kehilangan kemanfaatan yang sangat banyak. Sehingga perlu adanya koreksi agar kita bisa memperbaiki hari-hari kedepannya itu. Bapak sekalian, kita masuk ke majlis yang ke-15, Al-Majlisul Khamis Ashar, majlis yang ke-15, yaitu Fi Syurutil Fitri Bil Muftirat Wa Mala Yufattir Wa Ma Yajuzul Isaim. Syarat-syarat tentang pembatal-pembatal puasa, orang-orang mereka berbuka atau boleh berbuka puasa, orang puasanya batal itu, syaratnya apa saja? Kemudian, dan apa yang tidak membatalkan, apa yang boleh bagi orang mereka berpuasa? Sebagaimana beliau setelah memuji Allah SWT, setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan setelah beliau memuji, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka beliau mengatakan, ikhwani, saudaraku, innal mufattirat as-sabiqah ma'ad al-haid wal-nifas wa iya al-jima wal-inzalu bil-mubashara wal-aqlu wa-sharab wa ma bima'nahuma wal-hijama walqai la yufattir as-sa'im syai'un minha illa idza tanawaluha aliman dzakiran mukhtaran. Saudaraku, pembatal-pembatal puasa yang telah kita lewati kemarin itu, jima, keluarnya mani, kemudian makan minum, kemudian yang semakna dengan makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, ini semuanya tidak membatalkan puasa kecuali aliman, dia memang tahu itu membatalkan puasa. Dzakiran, dia dalam keadaan sadar, ingat, sadar, bukan dalam keadaan lalai. Mukhtaran, dalam keadaan dia bebas memilih, bukan dalam keadaan terpaksa. Yang pertama adalah aliman, berilmu. Fa in kana jahilan lan lam yuftir. Kalau seorang dia bodoh, enggak tahu bahwa itu pembatal puasa, maka dia tidak batal puasanya. Sebagaimana beban syariat ini, Allah katakan, Rabbana la tu'akhidna inna sinna au akhtana. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, jangan engkau hukum aku sesuatu yang aku kami lupa dan kami salah. Kemudian, walaysa alaikum junahun fima akhtatum. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bih. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafura rahima. Ini tidak berdosa bagi kalian sesuatu yang salah, akan tapi yang berdosa itu yang dilakukan dengan sengaja. Hati kalian betul-betul tahu dengan lakukan dengan sengaja. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata beliau, sawa'un kana jahilan bil hukm, yani bil hukmi syar'i. Baik dia itu bodoh tentang hukum syar'i. Umpamanya dia sangka bahwa perkara itu tidak membatalkan, maka dia lakukan atau dia bodoh tentang perihalnya itu, tentang waktu. Dia menyangka bahwa fajar belum terbit, maka dia makan terus. Dia enggak tahu fajar, ternyata dia makan terus ini fajar sudah terbit. Maka begitu dia tahu, harus menghentikannya. Ketidaktahuannya tadi tidak membatalkan puasa dia, karena asalnya malamnya itu suruh makan minum boleh sampai terbitnya fajar. Yang kemudian dia masih makan dan minum karena nggak tahu fajar telah terbit. Maka ketidaktahuannya ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga ketika seorang tidak tahu bahwa matahari telah tenggelam. Dia sangka atau dia berkeyakinan matahari telah tenggelam. Ternyata matahari belum tenggelam dan dia sudah makan, maka tidak membatalkan puasa. Allah SWT di antaranya berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai makan minumlah sampai kalian, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ada sahabat yang mereka ini ketika turun ayat ini, dia pasang benang hitam, benang putih. Benang hitam, benang putih. Ditaruh di bawah bantal. Selama dia belum bisa membedakan benang hitam putih ini, maka dia bisa makan terus, makan minum terus, masih boleh. Lalu diajukan kepada Nabi SAW bahwasanya yang dimaksudkan dengan benang hitam, benang putih itu adalah yaitu bayadun nahar wa sawadul lail, putihnya siang dan hitamnya malam. Artinya yaitu dengan terbitnya fajar, fajar shadiq, terbitnya fajar min shadiq. Ini orang tidak tahu ini hukum syar'inya. Ini fajar shadiq tersebut. Dia sangka dengan benang putih, benang hitam tadi itu. Maka ketidaktahuannya itu dia tidak membatalkan puasa. Itu dia. Ini yang pertama. Syaratnya itu membatalkan puasa kalau dia tahu. Kalau enggak tahu, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ayakuna dzakiran. Itu dia dalam keadaan ingat. Dalam keadaan sadar, bukan karena lupa. Orang yang lupa, maka dia tidak batal puasanya. Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang dia lupa, dia sedang puasa, lalu dia makan, dia minum, lalu dia sadar dia sedang puasa, maka tuntaskan puasanya, karena apa yang dia makan minum itu adalah pemberian Allah SWT. Allah kasih dia makan, Allah kasih dia minum, Tapi orang yang ada di sekitarnya ketika saudaranya tahu kalau dia itu sedang puasa, kayak puasa wajib begini, kemudian dia lep-lep-lep-lep makan makanan, ya diingatkan. Dia lupa mungkin, tapi yang temannya yang tahu ini jangan jadi lingki sak ini ben mangan sak warke, bukan begitu. Ini diingatkan karena ini masuk dalam bab ta'awun ala birri wa taqwa. Diingatkan karena dia dalam posisi lupa dan lupanya itu adalah menimbulkan dia berbuat yakni kesalahan, maka diingatkan jangan sampai kemudian dia bablas begitu. Yang ketiga, dia dalam keadaan mukhtaran, dalam keadaan dia yaitu bisa memilih antara ini ya tidaknya itu. Adapun kalau dia mukroh, dipaksa, maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Dipaksa. Tapi jangan minta ada orang memaksa saya. Atau jangan minta ada orang ini memaksa. Bukan maksa mangan, yuk. Ini adalah harapan, tentu adalah yang harapan yang bisa membatalkan puasa dia pula. Orang yang mereka dipaksa, maka dia tidak masuk dalam pembatal, itu puasa. Yang Nabi katakan, ketika Allah bicara tentang masalah kufur dan iman saja, orang yang mereka mengucapkan kalimat kufur pada mereka itu mukmin karena dipaksa, maka keterpaksaannya itu tidak membatalkan Islam dia. Kemudian, wala yuftiru sha'im bil kuhli wa dawa fi ainihi, dan tidak pula membatalkan puasa orang yang bercelak atau dia berobat mau tetes mata, yang boleh saja tetes matanya itu terasa ketenggorokan, mungkin pahit atau apa, terasa ketenggorokan. Yang tidak bernilai makanan seperti ini, maka juga tidak menimbulkan, yaitu tidak menjadikan puasanya itu dia batal, karena tidak masuk jenis makanan dan tidak masuk jenis yakni minuman. Ini tidak membatalkan ini puasa. Kemudian termasuk tidak membatalkan puasa adalah dzauqut ta'am, merasakan makanan, nyicipi makanan. Bagi yang berkepentingan, ibu-ibu yang masak, pemanyan tulis sedikit untuk dirasakan di lidah, kasinan atau belum. Ini adalah, atau koki, dia merasakan makanan. Ini tidak membatalkan puasa, yang penting tidak dilek. Atau merasakan saat sendok. Ini dia sekedar merasakan aja untuk, yaitu kewajarannya terasa kayak apa, dan tidak dialek, tidak dia masukkan, yaitu ke perut. Sehingga termasuk ini istinsyak, nyedot air ke hidung. Makanya Nabi pun mengarahkan kalau pas puasa nyedotnya jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, jangan sampai ada orang berharap muka-muka tanpa sengaja masuk. Ini ada harapan bisa merusak, dengan niatnya itu dia bisa merusak yang puasanya. Sehingga kalau kemudian dia istinsak enggak sengaja kemudian masuk dan tidak ada kesengajaan dan tidak ada harapan, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau dia ini sengaja, maka itu bisa membatalkan itu puasa dia. Maka Nabi katakan isbagul wudu, sempurnakan wudu. Artinya sempurnakan wudu itu wudulah dengan sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khallil bainal ashabi, dan apa itu namanya bersihkan sela-selanya. Itu sela-selalah jari-jemari itu bersihkan. Ini sebelum para dokter zaman sekarang ngajarkan mencuci tangan, nyuci itu gini loh, gini. Itu Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan bagaimana cuci tangan yang benar itu. Sehingga di sela-selanya dibersihkan, wudu itu dibersihkan di sela-selanya ini. Wa balik fil istinsak, dan kuat nyedot air ke hidung, kuat-kuat itu menyehatkan, tanya dokter. Illa antakuna shaiman, kecuali pas Anda puasa, karena khawatir akan bisa masuk ke rongga, kerongkongan atau tenggorokan, kemudian menjadi tetesan air yang bisa merusak puasanya itu. Ini dalam istinsak, boleh istinsak tapi jangan sampai kuat-kuat. Wala yuftir tasawuk, dan tidak membatalkan pula dalam bersiwa kayak kayu siwa atau sikat gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku ini bersiwak sebelum sholat, setiap sholat. Ini menunjukkan bagaimana sifat rahmahnya Nabi, sayangnya Nabi. Sampai Nabi, sesuatu yang dia nanti akan memberatkan umatnya, itu Nabi hindarkan. Siwak ini sangat disukai Nabi, dan membersihkan gigi. Dan kandungan siwak juga bagus bagi gigi. Bersiwak, menguatkan gigi, bagi gigi. Setiap mau sholat itu. Ini termasuk juga kita diajari untuk yaitu suka-suka membersihkan mulut, membersihkan gigi. Sebelum ada kedokteran gigi sehingga bersih mulut, bersih gigi, Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara yaitu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Dengan siwak, bersiwak menimbulkan, mengeluarkan bau. Termasuk diantaranya Nabi pun, karena bau mulut yang kayak ini gak disukai sekitarnya juga. Sehingga ini adalah Nabi mengajarkan bagaimana kita menjaga kebersihan, yaitu mulut. Jangan jadi orang yang kemproh, ceroboh, ini gak merawat kebersihan. Habis makan, celeprot di mulut juga dibiarkan, gak dibersihkan. Sampai baunya bosok semuanya itu. Sekitarnya kemudian lari semuanya itu. Ini adalah bukan ajaran Islam. Dibersihkan. Apalagi mau sholat, kita mau sholat 5 kali sehari semalam, bersihkan gigi, sehingga giginya akan senyata dalam keadaan yaitu bersih, bersiwa atau bersikat. Dan ini adalah termasuk diantara, ini bagian dari perbuatan atau amaliyah taharah. Ini masalah, ini taharah siwak. Bisa dengan siwak kayu siwak, bisa dengan ini sikat gigi untuk menjaga kebersihan yaitu mulut. Maka Nabi pun mengajarkan pula di tempat-tempat pertemuan itu kita jangan suka membawa bau-bau yang gak enak. Maka orang yang makan habis makan berambang, bawang, makan berambang, itu gak boleh masuk masjid. Karena baunya akan menyakiti sekitarnya itu. Bisa itu menjadi bau yang membuat orang muntah, sehingga mengganggu kanan-kirinya. Malaikat pun juga terganggu dengan bau yang tidak enak. Oleh karena itu juga, Nabi pun mengajarkan juga agar kita suka berwangi-wangi, pakai wewangian supaya menyenangkan sekitarnya, enak, karena fitrahnya orang senang dengan yang bau-bau yang sedap, yang enak. Ra'aitu Nabiya SAW mala uhsi yatasawwak wa wasa'im. Berkata Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku melihat Nabi gak tahu berapa kali beliau bersiwak, padahal beliau adalah orang yang berpuasa. Sehingga bukan berarti puasa itu semakin bau mulutnya itu kewacing, gak enak, tambah utama puasanya. Gak begitu. Orang puasa fitrahnya alami gak enak. Tapi bukan berarti dibiarkan baunya itu, mulutnya itu, ini semakin gak enak, semakin utama. Jangan punya moto yang itu. Karena Nabi juga beliau bersiwak sehingga mulutnya segar dan meminimalisir bau untuk sekitarnya. Kemudian boleh pula orang berpuasa yaitu wayajuzu li shaim ayaf'ala ma yukhawifu anhu shiddatal har wal atas. Boleh dia melakukan sesuatu yang meringankan, ini cuaca panasnya itu dan kausanya itu, seperti kata barud bilma, berarti berdingin-dingin dengan air, kebiur, ini kebiur dengan air sehingga seger, enak. Yang penting tidak memanfaatkan dalam kesempitan sambil dicicip-cicip, sambil kemunti lepok ke mulutnya. Sekedar gebyur membasahi kepala karena cuaca gerah, panas, masya Allah, sehingga suaranya badannya seger, enak, kena air, itu enggak apa-apa. Selama tidak kemudian ada yang masuk ke dalam tubuh dengan sengaja dia masukkan ke itu semuanya itu. Para pemirsa, sehingga agama kita adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Sehingga banyak yang dibolehkan bersama dengan puasa kita ini, banyak yang dibolehkan. Ada larang-larang yang paten, tapi ada yang satu yang boleh, jangan sampai itu salah faham. Dia boleh, di antara juga yang boleh itu memasuki puasa dalam keadaan junub. Pokoknya malamnya junub, belum mandi. Terus belum mandi, sudah masuk waktu subuh. Bukan berarti puasanya batal. Gak apa-apa. Yang penting mau sholatnya itu mandi dulu. Tapi kalau mandi, kalau mau sholat subuhnya gak mandi dulu, ya gak sah sholatnya itu. Adapun puasanya, dia tetap ini sah. Boleh, karena Nabi SAW, anak Nabi SAW, karena yutrikul fajr wa wajunub min ahlihi, thumma yakhtasilu wa yasum. Nabi mendapati fajar shadiq dalam keadaan junub, ya, yang kemudian beliau mandi dan kemudian beliau berpuasa. Kemudian juga yang boleh tadi adalah siwak, kemudian berkumur-kumur dan beristingsak, mabmadhah dan istingsak, kumur-kumur dan nyedot hidung, nyedot air ke hidung, kemudian mencumbui istri dengan syarat itu bisa menahan syahwatnya. Maka telah kita sampaikan kemarin, ketika datang orang tua datang kepada Nabi SAW tanya tentang masalah mencumbui istri, kata orang ini, uqabbilu wa ana shaim, ya Rasulullah, saya mencium istri saya sedangkan saya dalam keadaan puasa. Kata Nabi, nah boleh, karena orang tua ini syahwatnya sudah ibaratnya sudah kayak mau mati itu, tinggal melik-melik. Beda dengan masih galak, nyala. Maka ketika pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah uqabilu wa ana sa'im, pemuda ini datang, ya Rasulullah, saya mencium istri dalam keadaan puasa. Kata Nabi, lah jangan, dikhawatirkan kebablasan, nanti bisa jadi musibah. Karena kalau dia sampai kebablasan, jima, itu hukumannya satu diantaranya adalah bebaskan budak. Kalau enggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh medot terus berturut-turut, kecuali ada selang syar'i, sakit, atau dia mungkin ketemu hari raya. Karena orang tua itu lebih bisa menjaga nafsunya. Nabi mencium istrinya, tapi Nabi orang paling kuat itu menjaga syahwatnya. Kemudian juga termasuk diantaranya yang boleh adalah merasakan makanan, sehingga jangan sampai ibu-ibu masak, oh duke uyai kakean wasin kayak upil, sehingga gak enak belas, untuk ngerasakan kelezatannya semata ngerasakan tapi gak dilek atau tidak masukkan. Kemudian terus kalau para ulama ijma, ikhtilaf para ulama, sebagian batalkan, sebagian enggak, dan syali diantaranya termasuk yang tidak membatalkan. Kemudian yaitu bercela ketes mata, kemudian gebyur yaitu dia berdingin dengan air untuk menyegarkan, itu terpanas dipulihkan. Semoga Allah SWT ini memberkahi kita semuanya, sebagaimana beliau menutup doanya dengan doa, Allahumma faqina fi dinina warzuqna al-amala bi wa tsabbitna 'alaihi wa tawaffana mu'minin walhiqna bis-shalihin waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, faqihkan alima, fahamkan kami tentang agama, berilah kami rezeki amal. Ya Allah, kuatkan yakni agama kami, kemudian wafatkan kami sebagai seorang mukmin, temukan kami dengan orang-orang saleh, ampunilah kami ya Allah, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat ya Allah. Engkau adalah arhamar rahimin, zat yang maha penyayang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.